سورة الذاريات. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا. Demi angin yang menerbangkan debu. فالحاملات وقرا. Demi awan yang mengandung hujan. فالجاريات يسرا. Demi kapal-kapal yang berlayar dengan mudah. فالمقسمات أمرا. Demi malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan. إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعُ. Dan sesungguhnya hari pembalasan itu pasti terjadi. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Innakum lafi qawlin mukhtalif. Sungguh, kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Yu'faku anhu man ufik. Dipalingkan darinya, orang yang dipalingkan. Qutilal kharrasun. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Alladzina hum fi ghamratin. Yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian. Yas'aluna ayyana yawmuddin. Mereka bertanya, kapankah hari pembalasan itu? Yawmahum 'alan nar yuftanun. Pada hari ketika mereka diazab di dalam api neraka. Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu ini. Inilah azab yang dahulu kamu minta agar disegerakan. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga dan mata air-mata air. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu adalah orang-orang yang berbuat baik. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam, mereka memohon ampunan kepada Allah. Wafi amwalihim haqqun lissaili wal mahrum. Dan pada harta benda mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Dan juga pada dirimu sendiri. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan? Dan di langit, terdapat sebab-sebab rizkimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Sudah sampaikah kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan? Idh dakhalu 'alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Ketika mereka masuk kepada Ibrahim, lalu mereka mengucapkan salam. Ibrahim pun menjawab salam. Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya. فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ. Maka diam-diam, Ibrahim pergi menemui keluarganya. Kemudian, dia membawa daging anak sapi gemuk yang dibakar. فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ. Maka dia menghidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, mengapa kamu tidak makan? فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. Maka Ibrahim merasa takut kepada mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim. فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ. Kemudian istrinya datang memengkik, lalu menepuk wajahnya sendiri. Seraya berkata, aku ini seorang perempuan tua yang mandul. قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, sungguh, dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui. قَالَ فَمَا خَطُبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ. Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan? قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ. Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut yang berdosa. لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِينَ. Agar kami menimpakan azab kepada mereka berupa batu-batu dari tanah yang keras. Musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Yang ditandai dari Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada dalam negeri kaum Lut itu. فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ. Maka kami tidak mendapati dalam negeri kaum Lut itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang Muslim. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. Dan kami tinggalkan suatu tanda dalam negeri itu bagi orang-orang yang takut kepada azab yang pedih. وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata. فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. Tetapi Fir'aun dan bala tentaranya berpaling dan berkata, Musa adalah seorang tukang sihir atau orang gila. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ. Maka kami siksa dia beserta bala tentaranya. Lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut dalam keadaan tercela. وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمِ. Dan juga pada kisah kaum Ma'ad, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, bahkan dijadikannya seperti serbuk. وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينَ. Dan juga pada kisah kaum Tsamud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai waktu yang ditentukan. Fa'atau an amri rabbihim fa'akhadhathumus sa'iqatu wa hum yanzurun. Lalu mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Maka mereka disambar petir, sedang mereka melihatnya. فَمَسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ. Maka mereka tidak mampu bangun dan juga tidak mendapat pertolongan. وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. Dan sebelum itu, kami telah binasakan kaum Nuh. Sungguh, mereka adalah kaum yang fasik. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Dan langit telah kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. Dan bumi telah kami hamparkan, maka kamilah sebaik-baik yang menghamparkan. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Maka segeralah kembali kepada Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang menjelaskan dari Allah untukmu. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرُ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Dan janganlah kamu menjadikan Tuhan yang lain selain Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang menjelaskan dari Allah untukmu. كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. Demikianlah, setiap kali seorang Rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, mereka pasti mengatakan, dia itu tukang sihir atau orang gila. أَتَوَاصَوْ بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang mereka katakan itu? Sebenarnya, mereka adalah kaum yang melampaui batas. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ. Maka berpalinglah engkau dari mereka, dan engkau sama sekali tidak tercela. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah, dialah pemberi rezeki yang memiliki kekuatan lagi sangat kokoh. Fa innal ladzina zalamu dzanuban مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. Maka sungguh, untuk orang-orang yang zalim ada bagian azab seperti bagian teman-teman mereka dahulu.